Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji semoga selalu terlimpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Tuhan yang selalu merawat, memelihara semesta alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi kepada seluruh keluarga besar beliau, wa ashabihi kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, wa li jami'i ummatihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada seluruh umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan konsisten hingga hari kiamat tiba. Wa nahnu ala dhalika insyaallah min at-tabi'in al-muhsinin. Dan semoga siapapun yang berada di masjid ini tanpa kecuali termasuk ke dalam umat Nabi yang baik itu. Karena itu beliau selalu mewasiatkan dalam seluruh kesempatan ta'lim beliau, terkhusus dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang selalu diulang-ulang, menyampaikan pesan kepada umat yang ingin baik itu, menyitir firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai para pemilik iman, tingkatkanlah takwa kepada Allah, haqqa tuqati, dengan cara yang benar, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita menjalani aktivitas hidup kita kemudian ajal datang menjemput kita tidak berada dalam keadaan Islam. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat al-ihsan yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali berjumpa meneruskan kajian kita tentang hadis al-arba'in. Sambil sejenak menunggu perangkatnya siap, saya ingin beri catatan dulu. Tadi ada pengumuman tentang kalender almanak ya. Biasanya di kalender manapun yang ada di Indonesia, termasuk di Timur Tengah, ada 3 sampai 4 bulan yang selalu keliru ketika dituliskan dan disebutkan terkait dengan penamaan bulan Hijriah. Baik, saya beri contoh. Bulan pertama apa Pak? Muharram. Sudah keliru tuh. Yang benar Al-Muharram, pakai alif lam. Al-Muharram. Ingat, kalau waktu ingin dinisbahkan pada satu nama tertentu, diberikan al di depannya. Muharram, segala yang diharamkan. Mencuri itu muharram, merampok muharram, berbohong muharram, hukumnya haram ya? Prosesnya tahrim. Kalau kita ingin beri satu nama, maka gunakan al di depannya, al muharram. Ada wahid, ada ahad. Wahid itu satu, tapi mungkin ada yang kedua. Yang pertama wahid, yang kedua fani. Tapi kalau ahad itu satu-satunya, tidak ada duanya. Qul huwallah wahad, tidak kul huwallahu wahid, karena kalau wahid nanti ada sani yang kedua ya. Kul huwallahu ahad, tidak pakai alif lam. Tapi kalau ingin ditunjukkan pada hari yang pertama menggunakan waktu, gunakan alif lam, al ahad. Kedua safar, relatif benar. Ketiga rabiul awal, ini benar. Tidak usah pelan-pelan, tidak apa-apa ya, salah enggak apa-apa gitu. Yang keempat bulan Rabiul, ini sudah benar. Rabiul Akhir, bukan Sani ya. Rabiul Akhir. Sebab kalau kita namakan Rabiul Sani, nanti ada Rabiul Salis, Rabiul Rabi, dan seterusnya. Yang kelima, ini yang sering salah, yang kedua. Apa yang kelima? Jumadil Awal. Ada yang Jumadil Ula, ada yang Jumadil Akhir. Tiga-tiganya salah. Yang benar Jumada. Oh. Bukan Jumadi tapi Jumada. Itu dulu. Jumada itu keadaan cuaca musim gugur, mulai awal kering pertama. Jadi Rabi' itu musim semi. Setelah berakhir musim semi, Rabi'ul Akhir, muncul musim gugur. Pepohonan mulai menumbangkan, menggugurkan daun-daunnya. Nah, keadaan yang gugur ini, kering ini, dalam bahasa Arab disebut Jumada. Kalau Jumadi itu orangnya. Jumadi itu orang yang kering. Gitu. Itu kalau tiap bulan bapak-bapak Jumadi itu. Teruskan. Jumadal Ula, bukan Jumadal Awal. Jumadal Ula. Yang kedua, seterusnya Jumadal Akhirah, bulan ke-6. Jumadal Akhirah, bukan Jumadal Akhir. Di kalender Al-Ihsan tertulis Jumadal Ukhra, diluruskan tuh. Jumadal Akhirah. Yang ketujuh, Rajab. Bulan Rajab itu relatif benar. Kedelapan, Syaban. Kesembilan, Ramadan. Sepuluh, Syawal. Nah, ini yang keempat nih. Sebelas, ini yang sering keliru. Ada yang menyebut Dzulqa'dah, ada yang menyebut Dzulqa'idah. Dua-duanya salah. Yang benar Dzulqi'dah. Dzulqi'dah. Dzulqi'dah itu, Dzul itu pemilih, Qi'dah itu duduk-duduk santai. Jadi Dzulqi'dah itu yang sedang duduk-duduk santai. Kenapa dinamakan Dzulqi'dah? Biasanya orang-orang Arab yang aktivitasnya berniaga, pergi ke Yaman, ada yang ke Syams untuk berdagang. Biasanya mereka pergi berniaga pada musim-musim haji. Orang-orang yang dikunjungi itu justru datang ke Hijaz, ke Mekah untuk berhaji. Musim haji dimulai sejak bulan Syawal, mulai berkumpul di bulan ke-11, Dzulqa'dah, ke-12-nya pelaksanaannya. Karena yang dikunjungi itu datang ke Mekah, akhirnya yang biasanya pergi keluar memilih untuk duduk-duduk santai di rumah karena yang dikunjungi justru akan datang ke tempatnya. Dikenallah bulan ke-11 ini Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk santai menunggu para yang dikunjungi datang ke Mekah. Ke-12 dikenal dengan Dzulhijjah. Itu saya kira ya yang perlu diluruskan. Ini ada titipan pengumuman Bapak Haji Tarja dari Inkopol, ditunggu oleh istri tercinta. Silakan. Baik, saya kira kita sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kajian kita di pagi ini. Hadis yang kita baca masih meneruskan hadis pertemuan di bulan lalu yang baru kita bahas satu huruf saja. Sekarang kita akan teruskan kajiannya, mudah-mudahan bisa melengkapi pembahasan yang bulan lalu. Hadisnya saya bacakan kembali. Topiknya tentang keutamaan menuntut ilmu. Haddatsana Mahmud bin Ghainan, telah mengatakan kepada kami tentang hadis ini seorang bernama Mahmud bin Ghainan. Haddatsana Abu Usama, telah mengatakan kepada kami, kepada Mahmud bin Ghailan ini, seorang bernama Abu Usama. Anil A'mash, didapatkan berita ini dari seorang bernama Al-A'mash. An Abi Salih, dari Abi Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat bergelar, berjuluk Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Qala, Abu Hurairah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, siapapun baik kecil, besar, dewasa yang sudah sepuh, man salaka tariqan, menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dengan itu berusaha untuk mendapatkan pengetahuan, khususnya pengetahuan agama, sahhalallahu lahu. Dalam satu riwayat, riwayat lain mengatakan salakallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bukan Tirmizi tapi At-Tirmizi, bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Imam Tirmizi ini seorang yang sangat gemar menuntut ilmu di waktu mudanya. Gurunya banyak. Setelah sepuh jadi ulama besar. Karyanya banyak. Bekal ke surganya sudah cukup kurang lebih. Orangnya tawadhu, wara, tidak sombong, rendah hati. Tapi di penghujung akhir hayatnya, menjelang beliau sepuh, itu banyak menangis karena khawatir bekalnya tidak cukup menghadap Allah. Sampai-sampai karena tangisannya itu buta matanya. Orang yang hafal ribuan hadis, tahajudnya tidak pernah putus, puasanya selalu berjalan, tawadhu, kitabnya sudah menumpuk, ilmunya sudah diamalkan, jariahnya sudah begitu gemilang, masih menangis di akhir-akhir penghujung usianya, sampai buta matanya karena takut bekalnya tidak cukup menghadap Allah. Kita yang boleh jadi ibadahnya masih terbatas, yang bekalnya belum cukup, yang masih gemar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, belum siap bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada satupun yang akan masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi memberikan keteladanan, sekalipun beliau itu sudah cukup bekalnya dalam pandangan manusia, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mulia, seorang yang sudah maksum, seorang yang berada di surga tempat yang paling besar, yang paling utama, masih menunaikan tahajud dengan bengkak-bengkak kakinya. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa begini?" Apa jawabnya? "Afada akunu 'abdan syakura." At-Tirmidzi ini di antara seorang pakar hadis yang lahir di kota Tirmidz. Boleh juga dinamakan Turmuz, ya. Di Turmuz atau Tirmidz ini ada letaknya di pinggir Sungai Jaihun. Kalau Sungai Jaihun ini sekarang ada di sebelah utaranya Iran. Bapak ya, lahir tahun 209 Hijrah, meninggal tahun 279 Hijrah. Saya berikan satu teori ya, supaya jelas ini pemahamannya. Biasanya kalau ada orang-orang di luar Arab menuntut ilmu datang ke wilayah Arab, mereka tidak memperkenalkan dengan nama aslinya, tapi mengenalkan nama daerahnya untuk mudah dihafal, sekaligus memperkenalkan dari mana asal orang ini datang. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Ada rumus dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengenalkan satu daerah, maka tambahkan alif lam di depannya. Huruf terakhirnya jadikan berharokat i ditambah dengan ya. Contoh, Muhammad bin Isa berasal dari Tirmidz. Ingin mengenalkan, saya asalnya dari Tirmidz. Tambah alif lam di depannya, At-Tirmidzi. Akhirnya dijadikan i, At-Tirmidzi. Jelas ya? Orang yang berasal dari Tirmidzi. Muhammad bin Ismail berasal dari Bukhara di Uzbekistan. Begitu belajar datang ke kota Arab, mengenalkan dia dari Bukhara, ditambah alif lam menjadi Al-Bukhari. Ujungnya dijadikan i, Al-Bukhari. Syekh Nawawi dari Banten datang ke Mekah mengajar, mengenalkan dirinya, dikenal dengan Al-Bantani. Jadi tinggal tambah alif lam di depannya, akhirnya dijadikan i. Ada lagi guru besar kita dulu saat di Mekah, dari Minangkabau, namanya Ahmad Khatib, ingin mengenalkan bahwa beliau dari Minangkabau, dinamailah oleh beliau julukannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini punya dua murid besar nanti. Ini orang tidak banyak tahu ini. Di antara murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu, dua tokoh besar yang kelak keduanya mendirikan ormas besar di Indonesia. Dan dua-duanya bersaudara. Satu namanya Hashim Al-Ash'ari, yang kedua namanya Ahmad Dahlan. Kedua-duanya ini bersaudara sebetulnya. Keturunan dari Sunan Giri atau Raden Ainul Yaqin. Ayo kita lihat. Hashim Al-Ash'ari ini nama aslinya Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, yang dikenal dengan Pangeran Benawa, bin Abdurrahman, yaitu Jaka Tingkir, yang dikenal dengan Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah ayah dari Sunan Giri atau Raden Ainul Yaqin At-Tabu Irangi Al-Jumbangi. Syekh Ahmad Dahlan nama aslinya Muhammad Darwish. Ketika pergi ke Mekah, dirubah oleh gurunya menjadi Ahmad Dahlan. Ini juga keturunan Sunan Giri. Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtaba bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Ki Gerbik 4 bin Ki Gerbik 3. Ki Gerbik 3 ini adalah anak dari Raden Ayuleda yang menikah dengan Ki Gerbik 2, anak dari Sunan Prepatan. Sunan Prepan ini adalah anak dari Ki Dalem Wetan. Ki Dalem Wetan adalah anak dari Sunan Giri. Jadi keduanya sebetulnya bersaudara. Yang pertama bisa ditemukan di buku, ada namanya Irsyadus Syari, karangan Syekh Hashim Al-Ash'ari. Pada kitab namanya Adabul Alim Wal Muta'allim, cetakan pertama tahun 1413, halaman ketiga. Adapun tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, ada di kitab Yunus Salim, judulnya tentang catatan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Depot Pengajaran Muhammadiyah, terbitan 1968, halaman ke-9. Ini penting mengetahui itu ya. Ayo kita kembalikan ke hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami' As-Sahih nomor 2585 dan statusnya hasan. Hasan itu baik, hasan sahih. Penting dicatat, sekalipun nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih yang menghimpun hadis-hadis yang sahih, ternyata menurut penelitian para ulama ada sekitar 30 hadis yang diduga tidak sahih kualitasnya. Okay. Karena itulah lebih dikenal dengan Sunan. Imam At-Tirmidzi sendiri menyebutnya Sunan At-Tirmidzi karena tidak semua yang ada di dalamnya sahih. Adapun hadis ini berkualitas menurut Abu Isa adalah hadisnya hasan. Hasan itu mulanya dhaif, tapi karena diriwayatkan dari banyak jalan, saling menguatkan, meningkat kualitasnya sedikit menjadi sedikit kuat. Dikenal dengan hasan. Saya teruskan dulu agak cepatnya. Ini saya jelaskan di sini. Hadis hasan ialah hadis yang semula kualitasnya lemah atau dhaif, namun diriwayatkan dengan banyak versi sehingga menjadi menguat dan meningkat kualitasnya menjadi baik. Ini istilah yang mula-mula dimunculkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau ingin lebih lengkap lagi tentang hadis ini riwayatnya agak pendek. Yang lebih lengkap ada di Sunan Abi Daud nomor hadis 3643. Riwayatnya lebih lengkap nanti ya. Nanti silakan dirujuk saat kembali ke rumah masing-masing. Mari kita bahas satu-satu makna hadis ini. Dalam hadis ini pertama dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan, kemudian di situ dia berusaha untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan di antara pahalanya jalan menuju surga. Bulan lalu telah kita bahas tentang makna man dalam bahasa Arab. Man itu, ingat, kalau ada kata man dalam bahasa Arab terbagi kepada dua makna. Satu adalah kata tanya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan isim istifham, ya, kata tanya. Man anta, siapa kamu? Itu dikenal dengan isim istifham, kata tanya. Yang kedua, ada yang dikenal dengan isim mausul, kata sambung yang mewakili. Saya ulangi, kata sambung yang mewakili orang yang berakal, yang mencakup semua tingkatan usia. Jadi baik anak kecil, remaja, dewasa, sampai dengan sepuh, ya, sebelum meninggal dunia, itu bisa diwakili dengan kata man. Nah, saat hadis ini menyebutkan man salaka tariqan, seolah-olah Nabi ingin menyampaikan siapapun tanpa kecuali, baik itu anak kecil, orang remaja, dewasa, sampai sepuh, dia mau menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah kenapa hadis ini diawali dengan man. Yang kedua, ini yang paling penting. Man salaka. Ini kalau yang mengucapkan kata ini bukan Nabi, redaksinya tidak akan menggunakan salaka ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kenapa Nabi di sini menggunakan kata salaka? Padahal biasanya untuk menempuh satu jalan itu yang digunakan bukan salaka tapi jahada. Jahada, sungguh-sungguh. Ada di surat Al-Ankabut ayat terakhir, "Faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kepada kami, kan? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Kenapa di sini menggunakan kata salaka khusus untuk menuntut ilmu? Sedangkan untuk menggapai hidayah, untuk menggapai petunjuk Allah, yang digunakan bukan salaka tapi jahada. Ini yang akan kita bahas nanti dan kaitannya dengan cara menuntut ilmu. Tatkala sedang menuntut ilmu dan memelihara ilmu ketika pelajaran itu telah selesai ditunaikan. Kata salaka ini mulanya terambil dari kata suluk. Boleh minta white ini apa? Spidol. Salaka ini mulanya terambil dari kata suluk. Suluk ini dalam bahasa Arab berarti perilaku yang baik. Jadi segala yang terkait dengan perilaku yang baik, bawaan perilaku yang baik, itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan suluk. Orangnya salik. Jadi orang yang berperilaku baik itu atau ingin menjadi baik dikenal dengan salik. Perilakunya suluk, orangnya salik. Apa hubungannya dengan menuntut ilmu? Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan kemudahan jalan menuju surga, maka dalam rangka menuntut ilmu itu, persiapkan seluruh perangkat-perangkatnya dengan baik. Mulai dari perilaku kita dengan baik. Mulai dari persiapan diri kita yang baik. Apa yang perlu dilakukan? Karena itulah nanti persiapan menuntut ilmu terkait kepada tiga hal penting. Satu, awal mula menuntut ilmu, tahap persiapan. Yang kedua, saat menuntut ilmu, proses. Dan yang ketiga, setelah selesai menuntut ilmu. Nanti kaitannya dengan memelihara hafalan. Saat persiapan, saat proses sedang belajar sekarang, dan terakhir saat selesai mendapatkan ilmu itu, bagaimana memeliharanya. Dalam tiga tahapan ini, Rasulullah memberi isyarat kepada kita. Orang yang benar dalam menuntut ilmunya itu, dia menyiapkan seluruh perangkatnya yang terkait dengan persiapan menuntut ilmunya, proses dalam menuntut ilmunya, dan setelah selesai menuntut ilmunya, dia diiringi dengan perilaku dan dia tetap perbuatannya yang baik. Jadi seolah-olah Nabi ingin mengajarkan orang yang ingin menuntut ilmu itu dengan baik, maka sebelum menuntut ilmu, bersihkan dulu niatnya, bersihkan dulu perilakunya, bersihkan dulu kebiasaan-kebiasaannya dari hal-hal yang tidak baik. Karena itulah kalau Bapak Ibu ingin menuntut ilmu dengan baik, atau punya anak, putra putri kita, ingin mulai disekolahkan, sebelum masuk ke bangku sekolah, atau kita sebelum datang ke taklim ini, bersihkan dulu keadaan diri, hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Contoh, kadang-kadang ada perasaan iri hati, kadang-kadang sebelum berangkat teriringi perasaan riya, kadang-kadang sebelum berangkat ada perasaan sombong. Orang-orang yang baik itu, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, sebelum berangkat menuntut ilmu, dia bersihkan hatinya dulu dari segala pikiran dan kondisi yang tidak baik. Hilangkan perasaan riya, hilangkan perasaan sombong, hilangkan perasaan selalu ingin dipuji, hilangkan perasaan selalu ingin unggul. Orang-orang yang membersihkan hatinya dulu sebelum dia menuntut ilmu, ilmu itu akan sampai langsung ke dalam hati. Saya ulang, orang-orang yang membersihkan hati dan pikirannya sebelum menuntut ilmu, cahaya ilmu itu akan langsung sampai ke dalam hatinya. Yang kedua, pentingnya melakukan hal ini supaya nanti hal-hal yang kotor ini tidak berdampak kepada perilakunya setelah dia mendapatkan ilmu. Karena orang-orang yang masuk sifat sombong, ketika proses dia menuntut ilmu, awal mula menuntut ilmu, itu kecenderungan setelah menjadi orang yang pintar, jadi ustaz, jadi alim, jadi cendekiawan, cenderung berperilaku sombong. Selalu ingin menang sendiri, tidak pernah merasa ingin diluruskan. Bahkan kadang-kadang berbuat kemungkaran. Lihat orang-orang yang pintar itu di Eropa, di Amerika, atau bahkan di tempat kita sendiri, banyak orang yang niatnya tidak lurus, akhirnya setelah mendapatkan ilmu, perilakunya tidak lurus. Jadi kebersihan hati itu selalu berbanding lurus nanti dengan output ketika mendapatkan ilmu. Tadi saya menyebutkan tentang mazhab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu punya 19 kitab yang ditulis. Dalam salah satu kitabnya itu menyebutkan bahwa, maaf, menyebutkan dan mengomentari tentang Syiah, tentang Ahmadiyah, tentang aliran-aliran sesat, dan menyebutkan hukum tentang menyerupai agama lain termasuk kristalisasi. Beliau menyampaikan orang Syiah itu sesat, Ahmadiyah itu sesat, dan orang-orang yang menjaga, memfasilitasi, bahkan membantu bertasyabuh kepada orang-orang non-muslim dihukumi seperti mereka. Banyak orang yang tidak membaca kitab itu ketika mengagungkan guru sepuhnya, ternyata keluar dari apa yang telah dituntunkannya. Banyak sekarang ulama-ulama besar yang komentarnya tidak baik ya, karena memang niat awal menuntut ilmunya tidak lurus. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, orang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu itu, ingin cepat ilmunya sampai ke dalam hati, maka setelah membersihkan jiwa dan pikirannya, luruskan niatnya. Jadikan niat untuk menuntut ilmu itu satu, karena Allah saja. Bukan karena pekerjaan, bukan karena kedudukan, dan juga bukan karena pengajar. Hati-hati ya. Ibu, kenapa Kal Ihsan, Ustaz Adi di sana ngisi? Hati-hati. Luruskan niat. Jadi niatnya bukan ingin ketemu ustaz, niatnya bukan ingin mendapatkan gambaran dari teman, safaan, tapi mutlak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang niatnya lurus dalam menuntut ilmu karena Allah, maka ilmunya yang langsung akan sampai ke dalam hati. Sebelum saya teruskan yang ketiga, cara untuk membersihkan hati dan pikiran kita, sekaligus meluruskan niat kita, itu kurang lebih ada 5 hal yang dapat ditempuh. Terutama mohon ibu bapaknya Tolong perhatikan yang lima ini dan amalkan, aplikasikan, contohkan kepada anak cucu kita. Satu, caranya dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Di antara fungsi membaca dan memahami bacaan Quran itu adalah salah satunya membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Ada dua jenis penawar. Satu, penawar obat fisik dikenal dengan dawa. Penyakitnya daun, obatnya dawa. Jadi kalau kita berobat ke dokter, diberikan resep, kemudian obatnya berbentuk kapsul atau tablet, itu dalam bahasa Arab dinamakan dawa, obat fisik. Yang kedua, ada namanya obat jiwa. Dan obat bagi penyakit yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh makhluk. Jadi ini puncak segala penawar, dinamakan dengan syifa. Dinamakan dengan syifa. Quran itu di antara fungsinya adalah menjadi syifa, penawar, obat, penghilang penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh dawa. Apa dalilnya? Harus ada dalil ya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat ke-82. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami jadikan, kami turunkan di antara ayat-ayat Qur'an itu yang bila sering dibaca, dipahami dengan baik, diamalkan kandungannya, itu bisa membersihkan jiwa, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jiwa yang sering meresap ke dalam diri kita. Wa rahmatun lil mu'minin, sekaligus menjadi rahmat, kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani di dalam aktivitas keseharian kita. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak kalau punya putra, mau cerdas di sekolahnya, mau bagus belajarnya, itu tolong perhatikan bacaan Qur'annya. Semua orang Islam yang pintar-pintar, kita tidak usah berbicara zaman sahabat ya, masa-masa keemasan Islam saja setelah tabi'in, semua ulama, semua cendekiawan, semua ilmuwan yang akan mempelajari ilmu-ilmu hidup, ilmu-ilmu kehidupan, ada matematika, biologi, fisika, kimia, semuanya mempelajari Quran dulu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, Al-Khawarizmi, Al-Bantani, Al-Bituni, semuanya dari Quran dulu. Ibnu Sina yang dikenal dengan pakar kedokteran, usia 17 tahun sudah menjadi dokter spesialis, rujukan para dokter di masa itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Usia 7 tahun. Semua ulama Islam itu orang tuanya memasukkan dulu anaknya untuk hafalan Quran. Apa di antara keunggulannya? Orang-orang yang hafal Quran itu rata-rata ingatannya terbuka, kecerdasannya meningkat. Ibnu Sina itu dikenal hampir sulit lupa. Dan kalau lupa, itu tidak membuka buku, Pak, Ibu. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, itu ingat kembali. Ibnu Sina. Kita hampir mirip ini. Cuma bedanya kalau kita sholat, semua ingat. Ingat, saya sampaikan 3 amalan yang sifatnya sangat unik. Karena saling berpentangan. Ini 3 ibadah. Saking uniknya pahalanya besar. 1, ibadah yang bila dilakukan tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Ibadah yang bila dilakukan tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Baca Quran. Baca Quran. Itu biasanya begitu. Kalau baca internet, majalah, koran bisa 1 jam. Baca Quran 5 menit saja sudah pegang mushaf, sudah ngantuk. Sampai kaget Mike. Berarti betul. Yang kedua, kan tidak ada sampai sekarang orang bilang saya bosan baca Fatihah. Ya? Pasti terus. Tapi baik dibaca dalam sholat ataupun biasa itu cepat ngantuk. Yang kedua, satu amalan yang dilakukan saat bersamaan, mengingat sesuatu yang lupa sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Ingat sesuatu yang lupa, sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Sholat. Saat kita bertakbir itu, seharusnya kita kan ingat ya, ini rakaat pertama, kedua, tapi bisa lupa. Dan saat yang bersamaan, bisa mengingat sesuatu yang lupa. Kunci ditaruh di mana, ingat. Buku hilang di mana, ingat. Arisan tanggal berapa belum dapat, ingat juga, semua masuk. Dan yang ketiga, amalan ibadah yang semuanya bagus, yang bila dilakukan, merekatkan sesuatu yang renggang, sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Merekatkan sesuatu yang renggang, sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Nikah. Nikah itu ibadah yang dilakukan, bisa merekatkan sesuatu yang renggang. Ini tidak kenal dengan si A, setelah dinikahi menjadi saudara mahram bil musaharah. Saking dekatnya disebut persaudaraan ini mahram. Artinya anak yang tadinya belum bisa melihat aurat ibunya yang tidak pakai kerudung, sekarang boleh melihat ibunya rambutnya tanpa hijab. Mahram bil musaharah, saking dekatnya. Tapi saat yang bersamaan merenggangkan sesuatu yang rekat. Coba lihat. Ada anak perempuan dikandung, berat ibunya mengandung, dilahirkan berjuang hidup dan mati, diasuh, nakal, menanggung malu, dibawa ke pesta mempermalukan, dibawa ke masjid main-main, kan? Setelah dewasa, tumbuh cantik, belum genap, belum sempat dipetik buahnya, sudah dibawa oleh orang lain yang baru dikenalnya. Anak laki-laki, perawatannya sama, walau tidak kalah repot. Setelah dewasa, tumbuh, dapat gaji, belum sempat diberikan pada ibunya, sudah harus diberikan kepada orang yang baru dikenalnya. Langgan. Ya. Karena itulah hati-hati, tidak ada mantan ayah dan ibu. Dan kata Nabi, celaka. Celaka. Bu'dan liman adraka abawahil kibar falam yudkhilal jannah. Celaka orang yang masih hidup bersama orang tuanya, sudah sepuh, tapi tidak mampu memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua adalah memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam, rajin, tahajud. Itu untuk membersihkan jiwa dan pikiran kita. Dalilnya surat Al-Muzammil, ayat ke-6. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwa mukila. Sungguh, bangun malam itu, sholat malam itu lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Di antaranya bisa membersihkan diri kita. Saya cepat saja. Al-Muzammil, ayat ke-6. Yang ketiga, banyak melakukan puasa. Banyak melakukan puasa. Di antara fungsi puasa itu, memperbaiki perilaku yang tidak baik. Dan membersihkan penyakit jiwa yang buruk. Mana dalilnya? Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1869. Sahih Al-Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa, maka dia untukku dan aku yang memberi pahalanya. Terusannya apa? Diteruskan oleh Nabi, fa inimru'un qatalahu aw syatamahu, maka jika ada seseorang yang memprovokasi dirinya untuk mengajak berkelahi, untuk mencaci dirinya, untuk berbuat yang tidak baik, maka katakanlah, kata Nabi, inni shaimun marwataini. Katakan saya puasa, saya puasa. Jadi fungsi puasa itu untuk menahan dan memperbaiki diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang keempat, masih ibadah. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan bertaqarrub kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan bertaqarrub kepada Allah. Khususnya di penghujung malam menjelang waktu fajar. Khususnya di penghujung malam menjelang waktu fajar. Dalam bahasa Quran disebut dengan sahar istilahnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-18 dalilnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan yang kelima, yang terakhir, memilih teman yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ilmu kita bagus, hati kita baik, tapi berkumpul dengan orang-orang yang jelek, perilaku anak pun akan terpengaruh. Ini maaf Pak Ibu ya, tolong mulai sekarang itu, kalau cari-cari sekolah, cari universitas, cari yang lima kriteria ini baik. Yang bisa memberikan akhlak yang baik, tempat yang baik. Jangan sekedar pandai ya, pandai itu gampang dicarinya. Tapi carilah sekolah yang memberikan akhlak yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting. Dalam menuntut ilmu ini, tadi selesai Ibu ya, sampai lima saja tadi. Tadi sampai lima. Tahap yang ketiga dari persiapan menuntut ilmu, memetakan ilmu yang akan dipelajari. Memetakan ilmu yang akan dipelajari. Di sini seringnya kesalahan orang yang menuntut ilmu. Termasuk orang-orang yang mengejar ta'lim ini. Ini sering salah. Okay. Dalam menuntut ilmu ini, tidak semua ilmu itu harus dipelajari. Ingat, tidak setiap ilmu harus dipelajari. Ilmu itu yang pasti dipelajari disebut dengan ilmu hal. Jadi ilmu yang mesti dipelajari oleh kita itu untuk membekali kehidupan kita hanya satu saja yang disyaratkan oleh Nabi, dikenal dengan ilmu hal. Ini dibagi ke dalam dua bagian. Ilmu hal ini, hal berarti segala kondisi keadaan yang akan kita lalui. Jadi bahasa Indonesia, jadi setiap kondisi keadaan yang akan kita lalui itu disebut dengan hal. Jadi ilmu hal adalah ilmu-ilmu yang dipelajari menyangkut setiap keadaan yang akan kita lalui. Jelas ya? Ini dibagi kepada dua bagian. Satu, terkait dengan nilai-nilai ibadah spiritual. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ya, terkait ibadah. Segala yang terkait dengan ibadah ritual ini atau spiritual ini, itu wajib bagi setiap orang Islam tahu ilmunya. Jadi kalau kita akan sholat, kalau ingin sholat kita baik, harus tahu bagaimana ilmu tentang sholat. Bagaimana mungkin sholat kita akan baik kalau ilmunya tidak tahu? Padahal wajib bagi setiap orang Islam itu untuk mengetahui ilmu tentang sholat. Kenapa? Karena setiap waktu sholat kita pasti akan sholat. Dan kita tidak akan terus bergantung kepada ustaz yang mengajarkan. Karena saat sholat mungkin tidak akan bersama ustaz. Harus tahu ilmunya. Ini bahaya. Banyak orang Islam saat ini yang sholat tapi tidak tahu ilmu tentang sholat. Akhirnya manfaat sholat itu tidak didapatkan dalam kehidupannya. Bukan hanya sholatnya keliru, tapi manfaatnya tidak dapat. Kata Quran, saya ulangi lagi ini yang ketiga di tempat ini. Orang sholat itu pasti mendapatkan lima hal yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Satu, orang sholat itu pasti hidupnya jadi orang baik. Tidak akan melakukan perbuatan yang keji, apalagi mungkar. Dalilnya surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 45. Wa aqimus sholat, inna sholata sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji. Keji itu yang sifatnya sholat, pornografi, pornografi, gosip, sekarang banyak kasusnya. Kalau mungkar, segala perbuatan yang ditolak oleh melani, oleh hati, yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, merampok, itu mungkar. Coba kita perhatikan ya. Banyak orang sholat, tapi juga masih rajin melakukan perbuatan. Saya tidak tahu di sini, kalau berbak bulus itu orang mau sholat saja, ke masjid masih takut ya. Pada yang tolak. Yang KPK itu kan kelihatannya sholat pun. Bahkan kalau mau mengisi sidang itu bawa tasbih. Yang kedua kata Quran, orang sholat itu tidak akan pernah galau dalam hidup. Pasti tenang. Tidak akan gelisah, tidak akan banyak masalah. Dalilnya surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Al-Ma'arij surat 19 sampai ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu tercipta dengan pembawaan yang suka galau. Tidak pernah. Wa idza masahu syarrun yaz'a. Kalau ditimpa atau kesulitan, dia senang curhat, berkeluh. Wa idza masahu khairun manu'a. Tapi kalau diberikan kebaikan, lupa diri dan ibadah. Illa musalli. Kecuali orang salat. Yang ketiga, saya sifat orang salat itu hidupnya pasti bahagia dan sukses dalam karirnya. Fathat tahan kuminun. Dalilnya surat Al-Mu'minun surat ke 23 ayat 1 dan 2. Fathat tahan kuminun. Sungguh para kumin itu pasti bahagia. Dalam bahasa Inggris itu, kalau salah diterjemahkannya bukan happy ya, tapi sukses. Ikut tatanan mukmin itu sungguh orang mukmin itu akan bahagia dan sukses. Siapa mereka? Adalah yang mukmin salat ini. Mohon maafnya bermain pokoknya sudah 23 ya, sudah berapa? Yang keempat, orang salat itu kalau minta kepada Allah dalam salatnya itu pasti akan dijawab. Sekalipun yang dimintanya mungkin mustahil. Saya ulangi. Orang sholat itu kalau sholatnya benar, meminta kepada Allah pasti dijawab oleh Allah. Sekalipun yang dimintanya mustahil. Menurut manusia. Menurut manusia ya. Ada orang sudah berumah tangga, tidak punya keturunan, sudah jadi kakek, istrinya sudah jadi nenek, sudah menopos, diponis oleh medis itu tidak mungkin melahirkan. Mandul. Tapi ternyata dia meminta dalam sholatnya, bukan seperti sholat kita di zamannya. Saat bangun berdiri dalam sholatnya, tiba-tiba langsung dijawab oleh Allah, kamu akan punya anak. Dan langsung namanya dari Allah, namanya Yahya. Hadis riwayat ayat 39. Surat Yahya ayat 39. Namanya Nabi Zakaria. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil masjid. Maka tatkala dia bermohon kepada Allah sedang sholat itu, fanadatul malaikatu. Disuruh oleh malaikat utusan Allah, waktu itu sedangkan beliau masih berdiri di sholat di majma' dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Allah hari masih berkabiat. Allah memberi kabar gembira, engkau akan punya anak. Amin. Yang terakhir, yang kelima, orang yang sholatnya baik itu pekerjaannya akan mudah, rezekinya akan mengalir dengan lancar. Dalilnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ditambah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sama dengan ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa orang takwa itu? Ditafsir oleh Al-Baqarah. Mujaddid muttaqi alladzi la yu'minu bil ghaib wa yuqim as-salah. Jadi intinya wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang ibadah. Yang kedua, maaf ya, ini yang lebih penting juga. Ilmu yang terkait dengan muamalah aktivitas kita. Ada ilmu ibadah, terkait ibadah, ilmu terkait dengan muamalah aktivitas kita. Contoh, ada yang ingin kerja di bank, aktivitasnya di bank. Setelah dia ilmunya yang terkait dengan profesinya itu. Kalau cita-cita anak itu ingin jadi dokter, masukkan dia ke fakultas kedokteran, belajar tentang kedokteran itu. Jadi setiap aktivitas yang akan kita lalui, wajib setiap orang Islam itu tahu ilmunya. Yang dua ini, nah, ini yang ingin saya sampaikan di kesan pentingnya. Yang dua ini pun terbagi kepada dua bagian lagi. Maaf ya, hati-hati, ini sering keliru. Satu, disebut dengan ilmu hakikat. Yang kedua disebut dengan ilmu wasilah. Ilmu hakikat itu segala disiplin ilmu yang terkait dengan substansi ilmu yang penting, yang prioritas, yang primer, yang sangat kita butuhkan. Contoh, kalau di agama itu ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang sunnah Nabi SAW itu masuk ilmu tentang hakikat. ilmu wasilah itu adalah ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada ilmu hakikat. Perantara saja sifatnya. Contoh, misal ilmu bahasa. Bahasa Arab bisa kita belajar. Bahasa Inggris harus kita belajar. Tapi semua ilmu wasilah ini jangan dipendam. Jangan habiskan usia kita untuk mempelajari ilmu wasilah ini. Hilang nanti usia kita. Jadi jadikan ini sebatas perantara saja. Contoh, kita belajar bahasa Arab. Kalau bukan profesi, jangan terlalu dipendam. Cukup kita tahu untuk bisa memahamkan kita saat belajar Quran. Ada lagi misalnya ilmu tentang sejarah. Itu bukan ilmu hakikat. Jangan menghabiskan waktu kita untuk menggali sejarah. Cukup sekedar tahu, gunakan itu sebagai informasi untuk menguatkan kita menggali ilmu hakikat. Contoh, kalau kita ingin membaca Quran dengan baik, dari mana tahu asbabun nuzul dari sejarah? Ingin meneladani Nabi, dari mana ilmunya dari sejarah? Tapi bukan untuk didalami. Sampai hafal tanggalnya, hafal namanya misalnya, walaupun bukan tuntutan. Tidak dilarang, tapi jangan habiskan waktu kita untuk memperdalam ilmu wasilah. Jelas ya? Kalau ini sudah dilakukan, maaf ya, jangan dipahami ilmu agama saja. Matematika itu penting, fisika itu penting, biologi itu penting. Harus pandai itu. Kelemahan utama kita sekarang ini, sangat pandai dalam teori-teori ilmu agamanya, tapi maaf, kadang kurang dalam pendalaman ilmu-ilmu mungkin. Sehingga bahasa-bahasa tadi yang menggunakan bahasa-bahasa pengetahuan umum itu tidak bisa diterjemahkan dalam konteks kekinian. Contoh, air itu dihukumi tidak mengandung najis, istilah kami kan 3 bulan. 3 bulan itu berapa lima? Mana ibu kalau sedang belanja? Ibu, kalau ada air 3 bulan maka bebas dari najis. Orang sekarang tidak tahu bulan, tidak tahu lima. Dalam perjalanan sholat yang boleh dikosong, tidak bersafar. Asalnya itu berapa? Tosah itu. Sekarang yang diketahui kilometer. Kalau tidak tahu tentang matematika, ya bingung nanti. Ulama yang tidak belajar fisika, ya, itu akan sulit nanti menetapkan beberapa hukum yang terkait dengan teori alam semesta. Contoh, kenapa tiap waktu selalu berselisih waktu puasa itu? Sekarang hari ini, sekarang besok ini, ya. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Tahun ini pun akan beda. Ya. Tahun ini 2013, 2014, 2015. Jadi kemungkinan besar puasanya beda awal ini. Khusus tahun ini Idul Fitrinya itu akan sama Syawal. Idul Fitrinya sama satu Syawal. Tapi Ramadannya akan beda. Ramadannya nanti akan ada yang tanggal 9 Juli dan ada yang tanggal 10 Juli. Bulan depan mungkin kita bahasnya satu sesi khusus. Karena ijtimaknya, konjungsinya itu terjadi pada tanggal 8 Juli jam 2 siang yang 14. Saat maghrib, posisi hilal sudah di atas ufuk. Posisinya sudah di atas ufuk, jadi ini ufuk. Hilal sudah di atas. Tapi ketinggiannya baru 0 derajat, 44 menit, 59 detik di Jogja. Karena baru sampai di sini, belum sampai pada 2 derajat, batasan pemelitan. Jadi hilal baru kelihatan kalau posisinya 5 derajat. 2 derajat ini masih tebak-tebakan, belum kelihatan. Karena belum sampai pada 2 derajat, tidak mungkin bisa dilihat. Otomatis pemerintah akan menetapkan pada tanggal 10 Juli. Yang berprinsip, yang penting hilal yang telah masuk akan mengalami puasa dan mengawalinya di tanggal 9. Itu pada tahapal bulan ini, seharusnya pada tanggal 1 Ramadan. Baik, ini yang terakhir dulu. Saya akan tutup setelah ini, walaupun masih agak banyak. Yang terakhir adalah memilih guru. Ya, sembarangan ya. Telah selesai kita membersihkan hati, kemudian punya persiapan dengan meluruskan niat. Jelas apa yang akan kita pelajari. Saya ingin belajar Quran, saya ingin belajar hadis. Kalau itu sudah ada, maka mulai kita data kepada siapa kita harus belajar. Ini tidak boleh sembarangan ya, Bapak Ibu. Tidak setiap taklim itu bisa kita hadiri. Harus kita mulai tentukan siapa guru yang kira-kira layak untuk mengajari saya tentang pengetahuan ini. Ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh baik itu dari Quran ataupun hadis ya, tentang kriteria guru yang bisa dijadikan panutan untuk mengajar. Satu, adalah punya sifat ketawaduan, rendah hati, tidak selalu merasa pintar, apalagi kalau menganggap orang lain misalnya kecil, tidak punya ilmu, kan? Itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadir di satu ta'lim, ada guru yang tidak menyenangkan, jangan dibicarakan. Dan kemudian apalagi jangan kita caci maki. Kalau kita tidak berkenan, dengarkan, sudah tinggalkan. Ya. Ingat, perasaan yang tidak nyaman itu, perasaan apalagi sampai mencaci maki, menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi harus sabar ya dengan keadaan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak tawadhu, kita masuk ke sana, cukup dengarkan, kemudian tinggalkan. Karena ilmu yang dipelajari dalam keadaan hatinya resah, apalagi mengingkari, ada guru yang senang marah-marah saja, itu kan? Merendahkan murid-muridnya, misal. Saat itu dilakukan lebih baik tidak diikuti, dengarkan, sudah tidak datang lagi. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari dalam keadaan hati tidak ridha tidak akan sampai ke dalam hati. Yang ada nanti hanya celah dan dosa. Kita pulang dari ta'lim, kita bicarakan gurunya, kan? Yang kedua, wara', bersahaja. Lihat tampilan gurunya yang baik, sifatnya bersahaja, keilmuannya tampak, karismanya juga baik. Yang ketiga, khasyah, takut kepada Allah. Ini tiga ciri utama ya. Awas, hati-hati ini. Satu, tawadhu. Kedua, wara'. Dan ketiga, khasyah. Di dalam kriteria ini tidak ada kata-kata pintar. Awas. Tidak ada kata-kata pandai. Tidak ada kata-kata hebat. Ciri ulama itu hanya tiga. Tawadhu, wara', satu lagi, khasyah, takut kepada Allah. Kenapa? Karena menemukan orang pandai itu banyak. Banyak akan ditemukan. Tapi boleh jadi kepandaiannya tidak mampu menjadikan, jangankan kita, dirinya pun belum tentu baik. Termasuk juga penghafal Quran, hati-hati. Hati-hati. Quran sendiri menyebutkan dalam surat Fatir, ya, ada penghafal Quran yang sifatnya zalim bagi dirinya. Penghafal Quran belum tentu baik, ingat. Orang yang hafal Quran belum tentu baik. Dibagi oleh Quran kepada tiga bagian. Satu, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang hafal Quran tapi zalim pada dirinya sendiri. Dia hafal Quran tapi tidak mampu mengamalkan apa yang telah dia ketahui itu. Minimal untuk dirinya. Ada penghafal Quran juga pemalak, ada. Penghafal Quran penipu, ada. Penghafal Quran pembohong juga ada. Saya tinggal di Libya itu, preman-preman pun hafal Quran itu. Di jalan-jalan, betul. Karena kebiasaannya menghafal Quran. Quran itu diantara mukjizatnya mudah dihafal oleh siapapun tanpa batasan usia. Termasuk oleh non-muslim. Saat di Tripoli, kalau kami berdiskusi dengan orang-orang orientalis dan dari Kristen itu, kalangan pendeta-pendeta besar, saya pernah berdiskusi dengan Rowan Williams yang menikahkan pangeran siapa yang kemarin menikah itu ya. Bukan pangeran Charles, pangeran William yang kemarin menikah. Itu juga ada di antara mereka yang hafal Quran. Sudah dipersiapkan. Coba kalau non-muslim saja hafal Quran, seharusnya kita lebih hafal. Pak, bagaimana usia saya sudah sedemikian sepuh? Quran tidak mengenal batasan usia. Usia berapa Nabi saat Quran diturunkan? 40 tahun. Berapa tahun Quran turun? Kurang lebih 22 tahun. Berarti komplitnya Quran turun usia Nabi 62 tahun. Jangan berbicara Nabi karena Nabi sudah ditanamkan langsung di dalam dadanya. Sahabat, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Bakar. Usianya relatif tidak jauh dari Nabi. Umar hafal Quran 20 tahun. Berarti 70 tahun hafal Quran itu. Okay? Ada lagi yang hafal di atas 60 tahun. Rata-rata di atas 50 tahun hafal Quran. Kan usia kita tuh baru 17 tahun ke atas. Ya, jauh. Ya. Yang ingin saya sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran itu bagi siapapun yang ingin menghafal, membaca, memahami akan mudah. Tapi lihat ya, ini teori dalam bahasa Arab. Maaf sebentar. Walaupun dia sudah berkata dipikir, dia tuan pak ya, ini rahasia Quran. Kalau biasanya kalau artinya sudah ada matanya. Walaupun dia sudah berkata, dipikir, fahal min mudzakir. Ini merupakan pengungkap dan ini merupakan dan yang ini dan yang ini kemudahan yang diungkapkan oleh Allah dengan huruf dan. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu dikiri pada huruf dan. Dan itu dalam ilmu bahasa filologi bahasa Arab itu huruf yang mudah diucapkan ringan dan. Fahad bin mudzakir, adakah orang yang ingin mengingat, menghafal, mengkaji, membaca itu tantangannya oleh Allah dirubah dari huruf dan ke huruf dan. Dan itu dalam bahasa Arab dikenal dengan harful intijah, huruf yang agak berat diucapkan sehingga ketika diucapkan seperti ada ledakan dan. Makanya ada kolam-kolam yang lima itu kan tuk bujet di kolam dan. Sebetulnya Quran itu dimudahkan, nah, tapi sulitnya ada tafsirnya. Tapi kenapa tantangannya berubah menjadi huruf dal? Karena yang membuat kita sulit terhadap Quran bukan Quran yang kitanya. Qurannya sudah mudah. Jadi yang menjadikan sulit itu kitanya yang belum menjadikan waktu itu ada, tidak punya waktu. Dan ini baru faktor internal di dalam diri kita, matras di dalam sifat. Kenapa ditambah dengan tasydid? Karena ada juga yang alasannya karena faktor eksternal di luar ada pekerjaan. Jadi Quran itu mudah yang menjadikan sulit itu intinya. Wa minhum zalimun li nafsihi, ada penghafal Quran yang zalim bagi dirinya. Wa minhum muqtasid, ada orang yang hafal Quran cukup untuk dirinya saja, belum mampu mengamalkan. Yang ketiga, mungkin sabiqun as-sayyi'ah, ada orang yang mampu mengamalkan. Jadi kalau pilih-pilih guru dalam mengajar, cari tiga kriteria ini. Dan yang terakhir, jelas sanadnya, latar belakang keilmuannya. Maaf ya, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang punya taklim, sering mengundang ustaz tapi tidak tahu kriteria ini. Yang keempat sangat penting. Karena ada yang mengundang menyampaikan fikih yang diundang guru tafsir. Ada yang mengundang menyampaikan tentang tafsir yang diundang adalah guru bahasa. Ada yang diundang menyampaikan hadis nabi yang diundang guru sejarah, tidak hanya bu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang penting kalau di Timur Tengah belum tentu dia tahu. Di kami di Timur Tengah ada namanya sanad. Jadi runtutannya jelas dari mana belajarnya. Kalau formal di universitas mana, kalau tidak formal dengan siapa gurunya. Nanti ada tazkiyah di istilahnya. Nah, ijazah dalam istilah keilmuan Islam. Ini penting karena zaman sekarang ada orang-orang profesor di bidang sejarah tapi berbicara masalah fikih. Profesor di bidang hukum tapi berbicara masalah Quran dan hadis. Itu bahaya. Ada malam praktek. Dokter hidung mengobati mata kan tidak boleh.